أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dan amal masing-masing. Jadi setelah terbit tadi matahari dari barat, itu kemudian sangkakala ditiup. Ya, juga ada sebenarnya ada sebuah hadis, tapi sebagian ulama memasukkan tanda-tanda kiamat, sebagian mengatakan itu terikut saja. Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan angin ya pada saat itu ya, ditiupkan angin yang mencabut ruh. Pada saat matahari terbit dari barat tuh, Allah akan tiupkan angin yang mencabut ruh semua orang yang beriman. Semua orang yang beriman dicabut ruhnya, mati dengan kena angin itu. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiamat hanya terjadi pada orang-orang yang rusak saja. Jadi yang menyaksikan nanti tabrakan bintang-bintang apa segala itu, yang menyaksikan cuma orang-orang yang rusak saja. Orang beriman sudah habis pada saat itu, enggak ada lagi. Ada, orang-orang beriman ada pada saat itu. Kan sebenarnya seluruh dunia sudah muslim waktu itu. Ingat itu. Jadi, tapi nanti akan banyak kelalaian-kelalaian lagi yang terjadi. Karena waktu itu sudah tidak ada nabi, sudah tidak ada orang, sudah seluruh dunia ini bagaimana ngontrolnya di sana, di sini, di sana. Kan gitu. Mungkin generasi abahnya, ayah-ayahnya masih kuat, ibu-ibunya. Tapi generasi yang kedua, anaknya, cucunya, kita gak tahu ini generasi keberapa ceritanya nih. Karena tidak ada penyebutan tentang tahun, berapa tahun itu tidak ada penyebutan. Ini kemungkinan memang lama, mungkin ratusan tahun, Allah alam, kita gak tahu. Jadi generasi yang keberapa gitu kan. Sebab kalau secara akal sehat, pasti ini generasi jauh, gak mungkin generasi yang masuk Islam sama Nabi Isa, gak mungkin. Kan gitu. Pasti yang datang setelah-setelahnya. Kemudian beberapa waktu kena menyimpang, datang hewan tadi ngingatin. Mungkin setelah itu manusia sadar, tapi berapa generasi lagi kembali lagi, begitu terus. Jadi enggak mungkin bersamaan gitu, enggak mungkin. Jadi keluarnya ini, turunnya Nabi Isa tadi mengingatkan orang, gitu kan. Kemudian mati Ajuj mati, maka itu juga jadi peringatan bagi orang. Terus keluar hewan tadi sebenarnya mengingatkan orang kembali. Jadi itu setelah generasi berapa lama. Mati mungkin dabba ini, hidup lagi, lalu kembali lagi manusia. Begitulah, sifat manusia memang begitu semua. Allahu a'lam. Kalau sampai itu enggak tahu. Bisa tahu, bisa enggak. Ya. Tapi yang jelas kita enggak sampai di situ. Yang jelas kalau lihat sekarang keadaan, kita enggak sampai di situ. Di alam barzah. Ya. Baik. Kemudian setelah itu sangkakala ditiup ini, ya. Yang pertama penghancuran semua. Waktu ditiup semuanya hancur, yang di langit dan di bumi, kecuali yang Allah inginkan. Kata ulama tafsir, yang Allah inginkan adalah Jibril, Mikail, Israfil, malaikat-malaikat tiga ini. Kemudian juga ada malaikat penjaga surga, Ridwan dan teman-temannya. Kemudian Malik dan teman-temannya penjaga neraka. Kemudian semua bidadari-bidadara di surga. Dan pemikul singgasananya Allah yang 8 malaikat. Itu yang tidak mati. Karena Allah SWT pada saat mengatakan wa nufikha fis-sur fa fazi'a man fis-samawati wal ardi illa man syaa Allah. Pada saat nanti ditiupkan sangkakala, ya. Itu ntar saya liatin dalilnya, itu ada di sini kalau enggak salah. Nah, ini. Ini di ayat di surah Az-Zumar ayat 68 sampai 70. Ini ada di halaman 83 ya. Kalau yang ini 83. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nufikha fis-suri fa sa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wash-shuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudhlamun wa ufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Terjemahannya, dan ditiuplah sangkakala yang pertama, maka matilah siapa saja yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Garis bawahi kata-kata siapa yang dikehendaki Allah itu. Tadi saya sebutin ya, Jibril, kemudian tangan kanannya Jibril adalah Mikail. Kemudian yang meniup sangkakala Israfil, gitu kan? Yang tiup itu tidak mati karena dia harus meniup lagi, gitu kan? Setelah tiupan yang pertama, maka ada tiupan yang kedua yang ditiup oleh dia. Kemudian malaikat penjaga surga, Ridwan, dan teman-temannya, ada malaikat yang lain yang menjaga itu, tapi tidak disebutkan nama-namanya. Kemudian penjaga neraka, Malik, pimpinannya malaikat Malik dan teman-temannya, Zabaniyah, ya, yang dikenal dengan penjaga neraka Zamadiyah, ya, naudzubillah. Kemudian dari neraka itu, ya. Kemudian semua pemikul singgasananya Allah yang 8, dan semua penghuni surga yang ada dari bidadari dan bidadara, itu semua yang tidak binasa. Tentu di atasnya semua itu adalah Allah Azza wa Jal. Dikatakan kecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Jadi tiupan yang kedua semuanya bangkit. Tadi cuplikan yang saya kirim itu ada seperti ilustrasinya, ya, bagaimana pada saat seperti itu tengkorak-tengkorak itu bangun. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing, dan terang benderanglah bumi, ya, padang mahsyar dengan cahaya keadilan Rabb-nya. Dan dibagikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, dan diberikan keputusan diantara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Dan disempurnakanlah bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya, dan Dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Setelah itu diserahkan kitab-kitab di buku masing-masing. Kalau orang beriman dia dapat buku di tangan kanannya, kalau orang kafir dapat di tangan kirinya. Jadi begitu nanti kita terima buku, dengan menerimanya saja sebelum baca sudah tahu kita penghuni surga atau neraka. Jadi bukunya nanti akan berterbaran, terbang, kemudian datang ke orang masing-masing, dan langsung tiba-tiba ke tangan kanannya kalau dia ahli surga, dan ke tangan kirinya kalau dia orang kafir, secara otomatis. Sebagian ulama mengatakan kalau dia orang berbuat maksiat maka langsung ke tangan kiri dan tidak bisa ditukar. Enggak bisa. Ya, itu jelas. Bentar, satu paragraf lagi. Maka ada yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, dan ada pula yang menerima dengan tangan kirinya. Sampai sini tandain, ya. Kita cukupkan sampai sini, insyaallah kita lanjutkan nanti ketemu akan datang. Kenapa? Hah? Enggak, ini kan jangan baca ayatnya, ayatnya itu cuma nanti. Kita masih baru di lembaran pertama, baru di paragraf kedua. Baru paragraf kedua. Belum, saya akan lanjutkan paragraf ketiga. Belum kita masuk ke dalil ini. Ya. Mohon maaf, saya selesaikan paragraf terakhir dulu, ya. Sedikit sekali. Setelah itu disediakanlah mizan, timbangan amal. Dan perhitungan amal hisab pun dilaksanakan, ya. Jadi timbangan ini dikatakan dalam hadis besar, ya, seluas bumi. Timbangan amal ini bukan timbangan amal biasa, seluas bumi, dan dia punya lisan bisa berbicara. Dia memuji orang beriman dan menghardik orang kafir. Nah. Kemudian sekarang asar jam 3:58, ya, masih 2 menitan. Di atas mereka nanti akan dibentangkan, setelah ditimbang amal nih, nanti akan dibentangkan di hadapan mereka sirat, ya, dibentangkan. Nah, itu dibentangkan di atas neraka. Di atas neraka. Makanya Allah mengatakan auzubillahi ma minkum illa wariduha. Semua kalian pasti akan melalui neraka, maksudnya melewatin sirat yang di atasnya. Dalam hadis lain dikatakan di antara sirat itu ada malaikat yang pegang cambuk. Ya, kalau orang wajar masuk neraka dicambuk sampai jatuh masuk ke neraka itu. Ada orang yang lewat sirat itu secepat kilat, kata Nabi SAW. Mudah-mudahan kita termasuk ini, pertama ini. Kemudian yang kedua secepat menunggangi kuda. Yang ketiga secepat berlari. Yang keempat jalan tertatih-tatih tapi sampai juga. Nah, yang sisanya adalah ada yang jatuh ke neraka dulu. Dia beriman tapi punya dosa, jatuh dulu ke neraka. Jadi dibersihkan baru kemudian masuk. Kalau yang kafir pasti masuk. Dibentangkan sampai menuju ke surga, ya. Dipancangkan hingga berakhirnya proses agung tersebut dengan menetapkannya semua penghuni surga di surga dan penghuni neraka di dalam neraka. Iman yang demikian ini diyakini karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Sampai sini kita tutup, ya. Jadi dalil nakli dan akli nanti kita akan baca insyaallah pertemuan akan datang. Tapi yang jelas nanti di depan surga itu akan ada namanya kantara. Kantara ini sebuah tempat lapangan yang kosong, gitu kan, dalam hadis sahih dikatakan di situ nanti penghuni surga nunggu satu sama yang lain. Jadi nunggu teman-temannya yang belum lolos sampai semuanya berkumpul di kantara. Kantara itu depan surga, jadi surga depan mata mereka. Ya. Maka kata Nabi SAW, semua berkumpul di Kantara sampai aku datang. Sampai Nabi SAW datang, yang mengetuk pertama pintu surga. Lalu penjaga surga berkata, siapa kamu? Dia mengatakan, saya Muhammad. Gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, kata penjaga surga, saya tidak diperintahkan buka pertama kali kecuali untuk kamu. Maka dibukalah dan aku masuk sebelum nabi-nabi. Ya, semua nabi enggak boleh masuk surga. Dalam hadis lain dikatakan, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku. Semua nabi enggak boleh masuk sebelum Nabi Muhammad SAW masuk. Dan seluruh umat diharamkan sebelum umatku. Maka aku masuk bersama umatku sebelum umat-umat sebelumnya. Jadi ini sebuah fadilah yang besar ya. Sebuah fadilah yang besar bagi kita, alhamdulillah. Ini luar biasa ya, sebuah karunia. Tentu nanti kita akan bicara juga tentang masalah bagaimana keadaan mahsyar, bagaimana timbangan amal, menafsirkan nanti banyak ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau dari dalil naqli. Juga dalam nanti dari dalil naqli ini ada hadis. Termasuk kisah tentang Dajjal itu ada hadisnya nanti di sini. Disebutkan semua, kembali kita baca lagi nanti. Sampai juga ada dalil akli. Dan nanti kita akan simpulkan terakhir poin yang saya katakan tadi, manfaat mempelajari akhirat itu, ruh iman kepada hari akhir. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini dulu insyaallah. Kita dia enggak ada hubungannya lagi. Enggak ada hubungannya. Iya. Iya. Enggak, bukan merasakan, jadi yang masih hidup. Ya masih hidup, yang sudah mati sudah enggak. Waktu siapa lahir? Ah. Enggak. Masih di alam itu alamnya para nabi-nabi. Enggak ada yang masuk surga. Surga itu tidak ada yang masuki. Surga hanya akan dimasuki nanti setelah hisab semuanya selesai baru masuk. Enggak ada yang masuk. Kalau jalan di sekitarnya diperlihatkan ada. Seperti hadis yang mengatakan ruhnya orang yang mati syahid ya di pelatuk burung yang berterbangan mengelilingi sekitar surga, sekitarnya, bukan di dalamnya, enggak boleh masuk. Karena Nabi bilang tadi diharamkan kecuali beliau sudah masuk dengan umatnya. Beda. Nabi-nabi itu Allah aturkan mereka ada yang di langit, ada yang Allah taruh itu di mana, itu haknya Allah. Yang datang kepada kita dalil cuman ada beberapa nabi yang ada di langit-langit tuh, yang Nabi temuin pada saat Mi'raj itu emang ada. Tapi kan Nabi 124 ribu jumlahnya yang kita sebutkan kemarin untuk membahas iman kepada nabi-nabi. Jadi memang ada, memang yang kemungkinan besar adalah mereka nabi-nabi pilihan yang memang Allah letakkan. Kan gitu, seperti Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kan gitu. Nabi Yusuf. Itu kan semua yang ada di langit-langit ini yang memang nabi pilihan. Ya gitu. Jadi sekarang ini ibu-ibu sekalian, manfaat dan bapak sekalian habis belajar ini, jangan hanya sekedar dikatakan oh bagus ya, oh begini ya, enggak, bawa perubahan. Mulai sekarang jadwalin sholat tepat waktu, mulai nanti malam sholat malam. Daripada ibu banyak nabung-nabung uang, infakkan, sodakahkan. Kecuali memang hal-hal yang darurat, enggak ada manfaatnya. Ingat ya, karena tidak ada gunanya numpuk uang itu di rekening. Lebih baik ibu larikan bangun masjid ke rumah anak yatim kah, yang memang kata Nabi apa, hartamu yang sebenarnya adalah harta yang kau infakkan di jalan Allah. Itu harta yang sebenarnya. Dan harta yang tidak sebenarnya, harta yang kau sibuk belikan makanan dan pakaian. Berikan, siapkan untuk itu secukupnya. Tapi kejar nih, di akhirat sana nih, belanjakan untuk sana. Investasikan. Jadi gak ada gunanya nabung-nabung tuh. Kecuali darurat gitu kan. Jadi kalau ada infakkan, kalau perlu jadwalin. Gitu kan. Apa saja infakkan, lakukan. Yang punya zakat mal jangan ditunda. Tadi di Kelapa Gading saya bilang, bu infakkan, sodakahkan. Ustaz, zakat itu boleh gak? Tapi itu bab jual beli ya. Dia bilang, Ustaz kalau zakat itu saya harus, saya punya haul nih, sudah tiba. Kemudian Ramadan kemarin, tapi masih ada zakat malnya saya simpan. Untuk apa bu ibu simpan? Ngapain simpan zakat mal? Haulnya Ramadan, habisin di Ramadan. Ya. Satu orang pun satu orang dikasih, habisin. Gitu kan? Sampai akhirnya dia bilang sama saya, Ustaz saya masih punya sisa, nanti melalui yayasan Ustaz. Silakan, ibu alihkan saja, nanti kita alokasikan langsung. Tapi yang jelas, jangan ditunda. Gitu. Infakkan. Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang masalah infak ya, pada saat orang-orang kedatangan mati, ya kematian, mereka bilang apa? Coba dulu saya infakkan ya. Infak itu yang paling banyak disesalin tuh oleh orang-orang. Karena itu sesuatu yang pada saat dia mati udah gak bermanfaat bagi dia. Iya kan? Karena akan dihabiskan. Apa kata Nabi? Hartamu yang terbaik adalah harta yang kau infakkan. Ya, daripada engkau biarkan dalam bentuk warisan. Boleh ada warisan, tapi mesti kita punya infak untuk diri kita sendiri. Kan ahli waris pakai sendiri nanti. Kita juga harus punya sendiri yang kita programin, gitu kan? Jadi coba buat program-program. Makanya ibu kalau lihat bapak sekalian, kalau setiap pengajian pasti saya tawarin ini program amal jariah ini, amal jariah. Saya nggak ada manfaat di situ. Untuk memudahkan saja supaya jemaah saya ini, ayo ikut di sana sumur, ayo ikut di sana ini dispenser masjid, ayo ikut. Saya buatin program ini, buku-buku beli, ayo sebarin. Bahkan sebenarnya bisa saja saya tidak usah lakukan, ibu tinggal nih toko buku judulnya ini beli aja ya, untuk mempermudah. Jadi coba programin tuh, karena kita tidak tahu ajal kapan datang, jangan tunda lagi. Ingat, malam ini jadwalin, paksain sholat malam, harus bisa. Bunyikan beker sholat, apapun godaan lawan. Selalu targetnya ingat, oh ini akhirat, saya akan dapat pahala. Kalau Nabi SAW mengatakan Allah turun ke langit bumi, memang turun tuh, ada Allah sedang kita ajak bicara. Minta mohon kepada dia, minta ampun kepada dia, terus sali semua perbuatan yang salah dulu dan saatnya berubah. Gitu kan, harus berubah, enggak boleh enggak. Saatnya sekarang menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih sering menangis karena dengar ayatnya Allah, orang yang lebih nyaman baca Quran, orang yang kalau sujud tidak mau angkat kepalanya. Ini saatnya memang sekarang. Syukur kalau masih sekarang ibu masih bisa lakukan. Kalau ibu tunda lagi kapan sekarang? Ini bukan masalah nakut-nakutin ya, tapi mengajak untuk menjadi orang yang lebih baik. Harus begitu. Enggak bisa enggak. Harus berubah, gitu kan? Harus berubah, dicas terus ya. Cas terus itu harus bisa. Ya, saya pribadi sebagai penutup ibu-ibu sekalian dan bapak, saya kalau tidak isi ceramah sehari, saya rasa sendiri iman saya kendor. Saya kalau saya tidak ceramah, makanya satu hari itu sampai 3 kali, 4 kali biarin aja deh, enggak masalah. Karena saya merasa manfaat pertama buat diri saya sendiri. Saya review lagi. Begitu pula dengan orang yang ikut. Makanya Imam Nawawi itu satu hari, ibu-ibu sekalian, satu hari itu dia belajar 12 kitab di 12 guru. Bayangin tuh. Ini ibu-ibu hadir sama saya, bapak ini hadir pengajian di sini 2 jam. Rasa iman enggak? Ada iman, baik. Bagaimana kalau 12 ustaz, 12 kitab, bahasanya lain-lain. Itu luar biasa. Imam Nawawi sampai begitu. Makanya dia umur 37 tahun meninggal dunia. Itu punya karya tulis yang sekarang orang pakai semua. Belum sampai 40 tahun loh banyak karya tulisnya. Karena ilmu demi ilmu. Nanti pulang nih, dengerin sebentar radio di mobil. Ceramah, syaitan bisikin apa? Heh, kamu kecil, saya gak mau dengar. Dengerin ceramah, dengerin tilawah. Dari tilawah ke tilawah, dari ilmu ke ilmu. Terus, gak ada jeda waktu kosong. Jalan dari kamar ke dispenser, baca astagfirullah. Terus, ya, yang tidak boleh kalau lagi di kloset, lagi mandi pun baca kalau perlu, gak masalah. Karena tidak ada larangan di shower itu. Orang wudhu baca bismillah misalnya. Karena dia bukan di tempat yang diharamkan. Tempat mandi dianggap suci. Tapi kalau tempat buang air besar, buang air kecil yang dilarang gitu kan. Jadi tidak ada waktu kosong ya. Jangan ada waktu kosong, terus gunakan beristighfar, berzikir, dengerin Quran. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, bersampingan tidak ada masalah. Jangan klosetnya berzikir, bas itu saja. Tidak, ini bukan, ini maksudnya hukum syar'inya begitu. Ya. Baik, mungkin begitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan Allah SWT memberikan hidayah orang yang belum dapat hidayah. Ditambahkan berkah ilmu dan amal bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah. Disembuhkan orang-orang yang sakit. Ya, diterima seluruh amal-amal soleh kita. Diampuni dosa-dosa orang yang sudah melakukan dosa. Dan juga insya Allah, sebagaimana Allah satukan kita di majelis ini, Allah satukan juga di surga firdausnya tanpa hisab. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.